kepon atun. Ono ceret tipo nyemplung, bo ira kembange opo. Turi putih ditandur neng kebon agung, ono cleret tipe nyemplung, bo ira kembange opo. Kali, kesulitan kali.